nama kita berdua. Di atas pasir itu rapi kau tata, mengukir janji untuk saling setia. Kau bersandar dan menangis di bangku, mendengar nyanyian romantis yang syahdu. Walaupun umur kita masih belia, namun setia di hati kita bertahta. Yakinkan diri pada ilahi, cinta dan sayang jangan ingkari. Genggam tanganku melangkah pasti, lautan madu tiga.